Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب sebelum kita melanjutkan bab yang baru dari kitab Al-Adabul Mufrad, maka kita akan menyempurnakan pembahasan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan sifat kibir ujub, sifat sombong. Nah, kita telah menyebutkan keterangan terkait dengan barakallahu fikum tingkatan-tingkatan ujub dan juga beberapa contoh gambaran-gambaran orang yang barakallahu fikum ujub atau kibir. Nah, maka pertemuan kali ini kita akan barakallahu fikum menyebutkan yaitu ilaj pengobatan atau solusi atau terapi untuk barakallahu fikum menghilangkan rasa ujub, rasa sombong yang ada pada diri kita. Nah, barakallahu fikum. Masih kita menjadikan rujukan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, i'lam annal kibra minal muhlikati. Ketahuilah bahwasannya kibir itu termasuk hal yang bisa membinasakan kita. Wa mudawatuhu fardu ainin. Naam, dan mengobatinya, ya, adalah perkara yang wajib. Nah, bagi yang merasa memiliki kibir, barakallahu fikum, jangan merasa aman dan merasa enjoy dengan sifat itu. Nah, tapi wajib untuk diobati, barakallahu, ditangani. Walaka fi mu'alajatihi maqamani. Walaka fi mu'alajatihi maqamani. Dan engkau bisa melakukan pengobatan, terapi untuk menangani kibir ini dengan dua barakallahu fikum, dua maqam, ya, dua cara. Nah, al-awwal yang pertama, istisali aslihi wa qat'i syajaratihi. Tindakan yang pertama untuk menangani sifat kibir ini adalah barakallahu fikum istiqsalu asrihi wa qat'u syajaratihi. Iya. Yaitu menumpas habis akar-akar kibir dan memangkas pohonnya. Nah, barakallahu. Ya. Akarnya ditumpas, pohonnya ditebang. Barakallahu. Nah. Baru selesai itu yang namanya kibir. Tapi kalau kita hanya menangani ranting-rantingnya dan daun-daunnya, maka kita hanya dibuat capek saja. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana caranya? Kata beliau, wadzalika bi an ya'rifa. Bi an ya'rifal insanu nafsahu. Wa ya'rifa rabbahu. Caranya simple, yaitu dengan cara seorang insan dia mengenali siapa dirinya dan mengenali siapa Rabb-nya. Nah, ini ilmu yang sangat penting, barakallahu fikum. Saya rasa tidak semua antum kenal siapa antum sebenarnya. Nah, ya. Tidak semua kita mengenali siapa kita sebenarnya. Banyak di kalangan manusia, barakallahu fikum, tidak kenal dengan siapa dirinya. Ini pelajaran yang penting, barakallahu. Manusia itu kalau dia mengenali siapa dirinya, kenal dengan baik siapa dia, maka akan menimbulkan barakallahu fikum efek positif yang luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Dan kebanyakan manusia-manusia barakallahu fikum yang rusak, yang jelek, yang bobrok, itu karena dia tidak kenal siapa dirinya. Sehingga ini pelajaran penting. Ya. Barakallahu fikum. Makanya dikatakan oleh sebagian salaf, rahimallahu abdan arafa qadra nafsihi. Allah itu akan merahmati seorang hamba yang mengetahui kadar dirinya, yang mengenal siapa dirinya, barakallahu fikum. Nah. Yang kedua, barakallahu fikum, ma'rifatu rabbik. Mengenal Rabb-mu. Ini lebih penting lagi. Ketika Anda kenal siapa diri Anda dan kenal siapa Rabb Anda, maka aman hidup Anda. Dijamin. Nah, barakallahu fikum. Fa innahu idza arafa nafsahu haqqal ma'rifah. Fa innahu idza arafa nafsahu haqqal ma'rifah. Alima annahu azallu min kulli dhalilin. Kata beliau, karena sesungguhnya bila dia mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya secara hakiki, ya, kenal siapa dia sebenarnya, Maka kata beliau, dia akan tahu saat itu kalau dia adalah manusia yang paling rendah dari segala sesuatu yang rendah. Nah, ya. Jadi manusia yang mengenali dirinya, yang paham dengan kadar dirinya, maka dia akan tahu kalau dia adalah manusia yang paling rendah. Ketika Anda merasa lebih baik dari yang lain, lebih sempurna dari yang lain, lebih dari segalanya, menunjukkan Anda tidak kenal siapa Anda. Ya. Jadi orang yang merasa dirinya lebih baik daripada yang lain, entah dari sisi barakallahu fikum harta, dari sisi ilmu, dari sisi fisik, ketika Anda merasa lebih baik dari selain Anda, berarti Anda tidak kenal siapa Anda. Nah, sebaliknya, seseorang yang kenal siapa dirinya, tahu benar bagaimana kadar dirinya, saat itu dia akan mengetahui barakallahu fikum kalau dia adalah manusia yang paling rendah. Makanya barakallahu fikum, ilmu itu digambarkan oleh para ulama bertingkat-tingkat. Tingkatan paling rendah Abu Syibr. Abu Syibr itu orang yang barakallahu fikum ilmunya baru syibr, sekilan. Ya, sekilan, tahu sekilan. Nah, sekilan. Tapi sudah soknya luar biasa. Ya. Sudah gayanya barakallahu fikum luar biasa. Ya. Petantang, petenteng, petakilan. Nah, itu Abu Syibr. Barakallahu fikum. Baik. Ketika ilmu seorang itu meningkat lagi, ya tawadhu. Dia akan merendah. Ketika ilmunya nambah, bukan tambah mendongakkan kepala, tapi merunduk. Ya, dia tawadhu. Ketika ilmu seorang itu naik satu tingkat lagi, arafa annahu jahl. Dia, orang itu ketika ilmunya semakin tinggi, semakin luas, dari situ dia akan merasakan kalau dia adalah orang yang bodoh. Nah, itu ucapan salafuna saleh barakallahu fikum, itu untuk menggambarkan itu semua kepada kita. Ya. Nah, orang yang kenal siapa dirinya barakallahu fikum, tayyib, dia akan merasa rendah. Ya, merasa tidak ada sesuatu yang pantas dia banggakan di hadapan yang lain. Jadi ketika Anda merasa lebih tinggi dari teman-teman Anda, lebih baik, lebih hebat, berarti Anda gak kenal siapa Anda. Nah, sama diri kamu saja kamu gak kenal, apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, gimana itu Ustaz? Kok bisa? Nah, ya orang itu kalau dia berusaha untuk mengenali dirinya lebih dalam, akrab dengan dirinya lebih dalam, dia akan membuktikan kebenaran kalam Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Sekarang dia mengajak kita untuk berpikir sedikit, mengenalkan siapa kita sebenarnya. Kata beliau, wa yakfihi ayyanzura ila asli wujudihi ba'dal adam minat turabi. Nah, cukup bagi dia untuk mengenali siapa dirinya. Ayanzura fi asli wujudihi ba'dal adam minat turab, yaitu dia melihat tentang asal keberadaan dia. Setelah dia tiada, yaitu dia hanya berupa tanah. Ya. Nah, itu adalah asal muasal kita. Asal muasal dari bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Ya. Hanya dari tanah. Nah, sesuatu yang kalian injak-injak setiap hari, itu adalah asal muasal bangsa manusia dari tanah. Ya, sesuatu yang biasa kita injak-injak. Nah, summa min nutfatin kharajat min makhrajil bauli. Summa min nutfatin kharajat min makhrajil bauli. Kemudian setelah itu proses penciptaan manusia mengalami perubahan dari Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Semenjak setelah Nabi Adam memiliki pasangan Hawa, maka awal mula penciptaan manusia berasal dari setetes air mani yang keluar dari tempat kencingnya manusia. Nah, ya, itu adalah asal muasal kita. Kita berasal dari setetes air mani yang keluarnya dari tempat keluarnya air kencing. Nah, para kawan. Summa min halaqatin. Kemudian setelah itu kita berubah menjadi segumpal darah. Darah yang dianggap oleh manusia barakallahu fikum, ya, tayyib, menjijikan. Nah, amis, bau, barakallahu fikum. Itulah kita. Summa min mudghatin. Tumma min mudghatin. Setelah itu kita berubah menjadi sekerat daging. Faqad sara syai'an mazkuran. Nah, barakallah. Setelah itu ditiupkanlah ruh kepada kita dan kita pun berubah menjadi sesuatu yang mulai disebut oleh manusia. Ketika kita lahir, orang tua kita memberikan kita nama Fulan. Semenjak saat itu baru manusia menyebut kita Fulan. Tapi apakah Anda ingat proses awal mula? Bagaimana Anda bisa berada di sini semuanya? Dari apa Anda? Dari air mani yang hina. Ya. Dari segumpal darah yang amis dan bau. Dari sekerat daging. Barakallahu fikum. Baru setelah itu Anda disebut manusia dengan nama-nama Anda. Nah, jarang manusia yang mengingat asal mulanya. Barakallahu fikum. Ayya. Ba'da an kana jamadan la yasma'u wa la yubsiru wa la yahissu wa la yataharraku. Yang barakallahu fikum, setelahnya Anda adalah hanya benda mati yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak memiliki rasa dan bergerak. Naam, barakallahu fikum. Faqad ibtada'a bimautihi qabla hayatihi. maka sungguh dia telah mengawali keberadaannya dengan kematian sebelum kehidupan. Artinya sebelum kita ada, sebelum kita hidup, kita ini sesuatu yang mati. Ya. Tidak dikenal, tidak disebut oleh manusia. Wa bi dha'fihi qabla quwwatihi. Kita adalah sesuatu yang sangat lemah sebelum kita memiliki kekuatan kita. Nah, barakallah. Ya, ketika kita dilahirkan keluar dari rahim ibu kita, barakallahu fikum, kita sangat lemah. Nah, sebelum antum sekarang kuat-kuat gagah perkasa, ingat kalau antum dulu adalah makhluk yang sangat lemah. Kambing saja pertama kali lahir langsung bisa berdiri. Pernah lihat enggak? Kambing lahiran. Lihatin. Ya, langsung bisa berdiri. Kambing. Antum enggak bisa. Nah, menunjukkan lemah. Ya, lebih lemah daripada kambing. Kita itu pertama kali lahir dari rahim ibu kita. Nah, apa pantas Anda membanggakan kekuatan fisik Anda? Barakallahu fikum. Wa bi faqrihi qabla ghinahu. Wa bi faqrihi qabla ghinahu. Kita memulai kehidupan ini dalam keadaan fakir, tidak punya apa-apa, sebelum kita kaya. Naam. Ya. Kita lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Tidak berbusana. Gak ada anak yang lahir langsung pakai kalung emas 1 kilogram. Gak ada. Cincin berlian seberat 2 kilo. Gak ada. Bayinya saja cuma 1,8. Kadang 2,5. Iya. Barakallahu fiik. Nah. Gak ada, kosongan kan. Pertama kita lahir itu kita tidak membawa apa-apa, barakallahu fiik. Tidak punya apa-apa. Nah. Ingat enggak antum yang seperti itu? Iya, awal mula dari barakallahu fiikum siapa kita? Nah, barakallahu fiik. Iya. Khususnya bagi mereka-mereka yang membanggakan kekayaan ya, orang tuanya. Nah, menjadikan sandaran kekayaan orang tuanya. Itu baru orang tua antum yang kaya, antum enggak kaya. Miskin. Nah, harta itu punya bapaknya antum. Ya. Baik. Apa yang antum banggakan? Barakallahu fikum. Nah. Baik. Begitu juga barakallahu fikum, kita lahir dalam keadaan jahil, la ta'lamuna syai'a. Kita enggak punya apa-apa. Kita lahir dalam keadaan bodoh. Nah, nol, tidak mengerti apa-apa. Ya, bahkan yang namanya bahasa paling yang keluar dari lisan kita adalah oe-oe. Ya kan? Tangisan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Anda mau membanggakan ilmu Anda? Hah? Barakallahu fikum. Faqad asyara Allah taala ila hadza biqaulihi, maka sungguh Allah subhanahu wa taala mengisyaratkan renungan ini pada firman-Nya, min ayyi syai'in khalaqahu, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ya, min ayyi syai'in khalaqahu, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari sesuatu apa dia diciptakan, dari setetes air mani Allah ciptakan, kemudian Allah tetapkan takdirnya. Ketika Allah menyindir manusia, kutilal insanu ma'akfara, celaka manusia itu, bagaimana mereka bisa mengkufuri apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Dari apa kalian diciptakan? Hanya dari setetes air mani. Barakallahu fikum. Nah, Allahumma sa'an wa alaihi tiklan. Naam. Kemudian kata beliau, faman hadza bidayatuhu fa ayyu wajhin likibrihi wa fakhrihi. Naam. Faman hadza bidayatuhu fa ayyu wajhin likibrihi wa fakhrihi. Barang siapa yang seperti ini awal mula kehidupannya, maka atas landasan apa Anda menyombongkan diri dan membanggakan diri Anda? Nah, para profit. Ayo. Ya, itu baru perkenalan pertama dengan diri kita. Siapakah kita sebenarnya? Kita bukan siapa-siapa. Ya. Nah, kita berasal dari setetes air mani yang hina, kemudian berubah menjadi segumpal darah yang amis dan bau, kemudian menjadi sekerat daging. Kita lahir dalam keadaan tidak kaya, membawa apa-apa. Kita lahir dalam keadaan kita bodoh, tidak mengerti. Ya, kita lahir dalam keadaan lemah. Nah, itulah kita. Barakallahu fikum. Hayy. Amma akhiru amrihi. Adapun akhir dari kehidupan kita, فالموت الذي يعيده جمادا كما كان. Nah, فالموت الذي يعيده جمادا كما كان. Baik. Adapun akhir dari kehidupan kita, barakallahu fikum, karena mesti ada akhir. Ya. Nah. Sehebat apapun Anda, seambisi apapun Anda untuk meraih dari perkara dunia ini dan kehidupan dunia ini, pasti akan berujung pada yang namanya kematian. Barakallahu fikum. Naam. Dan akan mengembalikan kita menjadi jamad, benda yang mati lagi. Barakallahu fikum. Thumma yulqa fiturab. Kemudian setelah itu kita akan dilemparkan lagi ke dalam tanah. Fayasiru jifatan muntinatan. Maka kita akan berubah menjadi bangkai yang bau. Nah, setelah kita mati, kita akan dilemparkan ke tanah dan tubuh kita akan menjadi bangkai yang bau. Wa tubla a'dha'uhu, dan semua anggota tubuh kita akan hancur rapuh. Naam. Wa tankhiru 'idhamuhu, dan tulang belulang kita juga akan rapuh. Wa ya'kulu adud ajza'ahu, dan cacing-cacing tanah akan memakan semua bagian anggota tubuh kita. Nah, barakallahu fikum. Wa ya'udu turaban, Setelah itu kita akan terurai dengan tanah barakallahu fik. Nah. Iya. Baik. Itulah kita. Apakah Anda kenal? Tidak kenal. Iya. Nah, yang Anda ingat, Anda itu yang sekarang. Yang ganteng, yang pinter, yang gagah, yang kaya. Apa Anda ingat siapa Anda sebelumnya? Apa Anda ingat bagaimana akhir dari kehidupan Anda? Tidak ingat. Kalau tidak ingat berarti Anda belum kenal siapa kamu. Nah, baik. Ya, saya harapkan antum renungkan baik-baik. Nah, ini renungan untuk kita semua. Beliau yang membantu kita untuk menuntun pada renungan ini. Karena kalau kita sendiri mungkin renungannya enggak sampai ke dalam apa yang beliau sampaikan. Karena kita memang orang-orang yang dangkal ilmunya. Tidak perlu antum tulis karena panjang. Antum resapi dengarkan baik-baik saja. Kalau pengen silakan merujuk kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, ana harapkan antum renungkan baik-baik. Ana bacakan. Ini kalam yang sangat indah, bagus dari beliau. Nah, kata beliau, setelah kita berubah menjadi bangkai yang bau, ya, anggota tubuh kita telah hancur, tulang-tulang kita menjadi rapuh, jasad kita dimakan oleh cacing-cacing tanah, kita berubah lagi menjadi tanah, terurai dengan tanah. Kemudian beliau mengatakan, summa ba'da tulil bala tujma'u ajza'uhu al-mutafarriqah. Setelah panjang kehancuran jasad kita tadi, maka bagian-bagian tubuh kita yang tercerai-berai kembali dikumpulkan. Wa yahduru ardatal qiyamah fayara ardan mubdilan. Saat itu kita akan dibangkitkan pada hari kiamat, dan saat itu kita melihat bumi sudah diganti. Nah, tidak seperti yang kita lihat sebelum kita mati. Ya, sudah berubah keadaan bumi. Wajibalan masiratan, kita melihat gunung-gunung itu berjalan. Kalau antum lihat Gunung Krakatau ngepul saja merinding antum. Iya. Bukan jalan ya, tapi Gunung Krakatau batuk gitu, asapnya keluar. Barakallahu fikum, itu sudah merinding. Apalagi kalau antum lihat gunungnya berjalan. Nah. Wasama'an munsyaqatan, ketika kita bangkit kita akan melihat langit itu terpecah. Nah, lihat petir saja menggelegar sudah merinding. Wanujuman mungkadaratan, dan kita akan melihat bintang-bintang itu berjatuhan. Nah, ya, barakallahu fikum. Baik. Satu bintang saja yang nabrak bumi itu menghasilkan lingkaran yang sangat luas. Bagaimana kalau semua bintang itu barakallahu fikum berjatuhan? Wasyamsu mukawwaratan, matahari itu dilipat. Wa ahwalan mudlimatan, pada saat itu kita akan melihat keadaan-keadaan yang gelap. Nah, kita tertutup ya. Barakallahu fikum, visual kita. Bumi ini jadi gelap. Karena matahari sudah dilipat, gunung-gunung meletus. Jadi barakallahu fikum, kita tidak bisa mendapatkan tadi penglihatan yang baik. Nah, ya, tapi suara menggelegar langit dari sana, dari sini kita dengarkan. Barakallahu fikum. Nah, wajahiman tunzar wa sahaifu tunsyar. pada saat itu neraka jahanam pun didekatkan dan lembar-lembar catatan amal kita pun ditebarkan. Wa yuqalu lahu iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Pada saat itu kita diperintahkan untuk membaca sendiri, bukan orang lain. Nah, itu lebih barakallahu fikum, lebih bermakna. Ya. Kalau yang baca itu kita sendiri, bukan malaikat yang membacakan barakallahu fikum amalan-amalan kita, dan itu semua nanti akan dituntut semuanya. Nah, kamu sendiri yang baca. Fayaqulu wa ma kitabi. Maka dia akan berkata, apa ini kitab catatan amalku? Fayuqalu kana qad wukila bika fi hayatika allati kunta tafrah biha wa tatakabbaru bi ni'amiha malakani yuhsiyani ma tuntiqu bihi wa ta'mal min qalilin wa katsirin. Maka akan ada yang bertanya, yang menjawab ketika kamu bertanya, masa ini kitab catatan amalku? Maka ada yang menjawab, sungguh ketika kamu di dunia ada dua orang malaikat yang Allah wakilkan untuk mencatat semua apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu amalkan, banyak ataupun sedikit. Nah, mereka berdua ada di dekatmu. Iya. Apa yang kamu banggakan, apa yang kamu sombongkan. Wa qiyamin wa qu'udin wa aklin wa syurbin. Semuanya dicatat. Berdirinya kamu, duduknya kamu, makannya kamu, minumnya kamu. Baik yang bayar ataupun yang enggak bayar. Ya, dicatat semuanya. Qad nasita dzalik. Kamu sudah lupa toh? Kamu saja yang melakukan lupa. Nah, tapi catatan itu tertulis. Kamu mungkin sudah lupa. Nah. Wa ahsahu Allah taala fa halumma ila al-hisabi alai. Semuanya Allah perhitungkan. Ayo sekarang kita hisab. Wa a'id jawaban lahu. Sekarang kamu tinggal siapkan jawaban. Membela diri, silakan. Datanya lengkap. Wa illa fa anta tusaqu ila nar. Kalau tidak, kamu akan digiring ke dalam neraka jahanam. Fama liman hadhihi haluhu takabbur? Maka apa yang bisa dilakukan oleh orang yang seperti ini keadaannya dari kesombongan dia? Fa in sara ila nar, kalau memang dia ditetapkan menjadi penghuni neraka, fal bahaim ahsanu halan minhu, maka binatang-binatang ternak itu lebih baik daripada kamu yang sombong. Kalau memang kamu nanti diputuskan menjadi ahli neraka karena kesombonganmu, maka binatang-binatang ternak itu lebih baik daripada kamu. Nah, li'annaha ta'udu ila turab, karena binatang-binatang ternak itu semuanya kembali menjadi tanah, sedangkan kamu akan mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. وَمَنْ هَذَا هَالُهُ وَهُوَ عَلَى شَكٍ مِنَ الْعَفْوِ مِنْ أَخْطَائِهِ كَيْفَ يَتَكَبَّرُ. Bagaimana keadaan orang yang sombong tadi ketika dalam keadaan seperti itu dia ragu apakah dia layak untuk mendapatkan kemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena dosa dan kesombongannya, dia sendiri ragu. Nah, وَمَنْ الَّذِي يَسْلَمْ مِنْ ذَنْبٍ يَسْتَحِقُّ بِهِ الْعُقُوبَةِ. Siapa yang bisa selamat dari sebuah dosa yang memang pantas untuk dihukum? Setelah itu beliau memberikan sebuah analogi yang sangat bagus. Nah, kata beliau, wama mithruhu illa kamathali rajulin jana ala malikin jinayatan istahakka ayyudraba li ajliha alfa sautin. Keadaan dia ini bisa kita gambarkan, kata beliau, bisa kita misalkan seperti seseorang yang melakukan tindakan kriminal terhadap seorang raja, ya, bukan rakyat, yang dia barakallahu fikum langgar, yang dia lakukan tindakan kriminal, tapi dia bertindak kriminal kepada rajanya. Nah, barakallahu fikum. Yang hukuman bagi orang tersebut haknya adalah dia dicambuk 1000 cambukan. Ya, itu keadaan orang yang barakallahu fikum ahli dosa, ahli maksiat, orang yang sombong. Naam, itu keadaan kita sebenarnya dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Karena pada hakikatnya kita telah berdosa kepada raja, raja alam semesta. Nah, sehingga ya pasrah. Fahubisa fi sijni liyukhraja fayu'aqab. Sehingga orang tadi dipenjara, ditahan, siap untuk dikeluarkan dan menerima hukuman 1000 cambukan tadi. Wa huwa muntazirun ayyudda'a bihi lidzalika. Dalam keadaan dipenjara dia menanti-nanti, menunggu untuk dipanggil menerima hukuman tadi. Aftarahu yatakabbar ala ahli sijen. Ya, aftarahu yatakabbar ala ahli sijen. Apakah dalam keadaan tersebut dia masih mampu menyombongkan dirinya di hadapan orang-orang yang sama di penjara seperti dia menjadi tahanan? Ketika sudah seperti itu keadaannya, wa huwa wa hal ad-dunya illa sijn, kata beliau, wa hal ma'asi illa mujibatun lil iqab. Bukankah dunia ini ibarat penjara bagi kita, sedangkan kemaksiatan ibarat sesuatu yang menyebabkan kita layak mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikna. Indah. Ya, itu bahan renungan untuk kita semua. Renungkan baik-baik, wahai para penuntut ilmu. Naam, harusnya antum memiliki hati yang lebih peka dibandingkan manusia-manusia di luar sana. Kalau memang antum masih punya hati, ya, punya akal, punya pikiran, renungkan baik-baik, kenali siapa kita sebenarnya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wa amma ma'rifatu rabbih fa yakfihi ayyan dhura fi athari qudratih. Adapun cara kita untuk mengenal siapa Rabb kita, cukup bagi kita untuk melihat bagaimana pengaruh kuasanya. Nah, barakallahu fikum. Iya. Bencana demi bencana, berita demi berita yang kita dengarkan itu sebenarnya sudah cukup menjadi bukti bagi kita semua bagaimana kekuasaan Allah yang tidak terbatas, ya. Barakallahu fikum. Nah, di luar dari dugaan dan perhitungan manusia. Barakallahu fikum. Wa ajaibu sun'atihi, dan dengan melihat bagaimana keajaiban-keajaiban perbuatannya, fataluhu lahu al-azamah, maka akan nampak bagi engkau bagaimana keagungannya. Wa tazharu lahu al-ma'rifah, dari situ akan nampak bagimu pengetahuan tentang dia. Fahada wal ilajul qali'u li aslil kibir, kata beliau. Inilah ya terapi pengobatan yang bisa mencabut akar-akar kesombongan. Ya, kalau kita kenal siapa kita dan kita kenal siapa Allah, maka Anda tidak akan berani untuk bersikap sombong. Anda tidak akan berani untuk membanggakan diri Anda di hadapan yang lain. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Itu renungan untuk kita semua pada malam hari ini, ya. Saya harapkan para thalabah ya bisa barakallahu fikum meresapinya dengan baik. Nah, ya. Beliau telah membantu kita untuk mengenali siapa diri kita. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.